Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula syarahnya Aunul Haris Samad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab Al-Muwasah Fis-Sanati wal Majah, anjuran di dalam syariat Islam untuk seseorang itu muasah memberikan bantuan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, terlebih ketika di masa sulit, di masa susah, as-sanati wal majah, masa kekeringan atau kelaparan. Sekarang kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang ke-563. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu 'Asim an Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai', falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-amal madhi, qala kulu waddakhiru fa inna dhalikal am kanu fi jahdin faradtu an tu'inu. Hadis yang ketiga dari bab Al-Muwasah Fis-Sanati wal Majah, sampai sanadnya pada Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhahayakum ay daging kurban kalian, la yusbihu ahadukum ba'da thalithah, janganlah salah seorang di antara kalian menemui pagi hari setelah tiga hari ay dari hari raya kurban, wa fi baitihi minhu syai', dan di dalam rumahnya minhu ada minal udhiyah, ay dari daging kurban sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabat-sahabatnya ketika itu untuk memperhatikan masalah ad-dhahaya, masalah daging kurban. La yusbihu ahadukum ba'da thalithah, janganlah salah seorang di antara kalian menemui pagi hari sampai hari yang ketiga, setelah berlalunya tiga hari dari hari-hari kurban, hari raya hewan kurban, dalam keadaan di rumahnya itu masih ada dari daging hewan kurban yang dia sembelih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengucapkan perkataan ini adalah ketika hari raya Idul Adha pada tahun yang ke-9 Hijriah. Dari tahun yang ke-9 Hijriah. Yang mana ketika itu tahun yang ke-9 Hijriah tersebut, usiban nasu fihi bisyai'in minal ju' wa faqdit ta'am. Yang mana ketika itu tahun tersebut, tahun yang ke-9 Hijriah, manusia sedang ditimpa dengan sesuatu dari kelaparan dan kelangkaan bahan makanan, sehingga banyak yang mengalami kesusahan. Fis-sanati wal majah, mereka tertimpa dengan musibah kelaparan, kekeringan, atau sudah tidak lama turun hujan atau yang semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya yang demikian ketika di hari raya. Dhahayakum, hewan-hewan kurban kalian, janganlah kalian menemui pagi hari salah seorang di antara kalian setelah lewatnya 3 hari dari hari raya kurban dalam keadaannya di rumahnya masih menyimpan sesuatu dari daging kurban yang dia miliki. 6. Lalu apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka? Nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menyimpan hewan daging dari hewan kurban selembelahnya lebih 3 hari karena ini menunjukkan tentang al-muasah. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membantu saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin yang kekurangan, yang kelaparan. Jangan sampai orang yang memiliki kelebihan mereka menyimpan daging-daging tersebut dalam keadaan saudaranya 6 masih kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat-sahabatnya untuk menyimpan daging-daging kurban tersebut sampai lebih dari 3 hari supaya daging tersebut liyutuhum az-za'id anis salasah lil fuqara'i wal muhtajin, supaya mereka mau membagikan daging yang berlebih tadi 6 kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian qala, kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala selanjutnya, falamma kanal amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alnal amal madhi. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau melarang hal tersebut tahun berapa? Tahun yang ke-9. Maka pada tahun yang berikutnya, tahun yang ke-10, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada', mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kanal amul muqbil, maka ketika pada tahun yang berikutnya, tahun yang setelahnya, yaitu tahun yang ke-10, qalu, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-amal madhi, apakah kami akan melakukan sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun sebelumnya? Kami tidak boleh menyimpan 6 daging kurban dari sembelihan kami sampai lebih dari 3 hari. Karena dulu sebelum ada kulkas mesin pendingin, mereka biasa juga menyimpan daging kurban sampai lebih dari 3 hari. Yaitu dengan cara dikeringkan. Ketika daging yang banyak tersebut dikeringkan, itu bisa lebih awet untuk persediaan bahan makanan sampai beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Maka pada ketika tahun yang ke-10 ini, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, apakah kami pada tahun ini masih dilarang untuk menyimpan daging kurban sampai lebih dari 3 hari? Padahal sebagaimana yang telah diketahui di dalam syariat, sebagaimana dalam ilmu usul fiqh yang namanya asal di dalam hukum syariat atau di hukum yang berkaitan dengan larangan atau perintah, ayyakuna mustamirran, itu adalah terus menerus. Nabi SAW melarang ini atau memerintahkan dari suatu perkara, itu hukum asalnya adalah terus menerus, adalah terus menerus berlaku sampai hari kiamat. 6. Lalu kenapa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada tahun ini mereka bertanya tentang larangan yang sebelumnya, apakah masih berlanjut atau tidak? Jawabannya adalah li'annahum wajadu ma'a hadzan nahyi fi dzalikal 'am sababun lam yakun mawjudan fi hadzal 'am. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu mendapati bersamaan dengan larangan yang ada pada tahun sebelumnya, itu ada sebuah sebab yang mana sebab tersebut tidak lagi didapatkan pada tahun ini. Tahun yang ke-10 ini tidak ada lagi as-sanah wal majah, tidak ada lagi kekeringan, kelaparan. 6. Walhamdulillah sudah banyak yang berkecukupan. Maka mereka bertanya tentang larangan tadi, padahal asal di dalam larangan itu adalah mustamirran, terus menerus. Akan tapi mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami bahwasanya larangan Nabi SAW pada tahun yang ke-9 kemarin itu adalah karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Yang mana sebab tersebut sudah tidak ada lagi pada tahun yang berikutnya, di tahun yang ke-10 ini. Makanya mereka menanyakan larangan tersebut apakah masih berlanjut atau tidak, tentang larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kulu waddakhiru fa inna dzalikal am kanu fi jahdin faradtu an tu'inu. Kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah. Tahun ini silakan bagi kalian yang mau memakan daging kurban, makanlah daging tersebut. Waddakhiru, dan juga kalian boleh iddikhar, menyimpannya. Nah, untuk persediaan di rumah-rumah kalian beberapa hari untuk yang kalian butuhkan diawetkan, disimpan walaupun lebih dari 3 hari. Maka pada tahun ini diperbolehkan, tidak ada lagi larangannya. Larangan tersebut sudah mansukh, dihapus. Maka Nabi SAW setelah itu menyebutkan sebabnya, fa inna dzalikal am, karena sungguhnya pada tahun tersebut, tahun yang ke-9 Hijriah kemarin, kanu fi jahdin, mereka manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah. Faradtu an tu'inu, maka aku menginginkan supaya kalian memberikan bantuan. Ay al-muhtajina minal fuqara wa antuwasu. Maka aku menginginkan supaya kalian semua, orang-orang yang memiliki kelebihan daging, kelebihan harta, untuk kalian membantu saudara-saudara kalian yang kekurangan, yang kelaparan, baik dari kalangan orang-orang fakir maupun dari kalangan orang-orang miskin. Ini syahid yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Salamah bin Al-Aqwa pada bab Al-Muwasah fis sanati wal majaah. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marhali rahimahullahu taala, dalla hadzal hadis ala bayani ma ya'ti. Hadis ini menunjukkan tentang penjelasan dari beberapa perkara di bawah ini. Awalan yang pertama, anna nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an imsaki luhumil adahi ba'da thalathin mansukh. Penjelasan yang pertama yaitu tentang bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menahan atau menyimpan daging-daging hewan-hewan kurban setelah 3 hari dari hari raya kurban itu mansukh, sudah dihapus. Dihapus hukumnya, tidak berlaku lagi. Li'annahu kana lisababin, karena larangan tersebut itu muncul dengan adanya sebab. Adanya sebab. Apa sebab itu? Wa huwa hajatu aqwamin minal badiyah dakhalul madinah yaltamisunal i'anah min ikhwanihim liqillati dzatil yad. Sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat adalah hajatu aqwamin minal badiyah, karena adanya kebutuhan dari suatu kaum yang mereka berasal dari badiyah, dari pedalaman, dari orang-orang badui yang tinggal di lembah-lembah jauh dari pemukiman, yang mana mereka tertimpa dengan as-sanati wal majah, kelaparan, kekeringan, mereka susah di dalam mencari makanan. Akhirnya mereka masuk ke kota, masuk ke daerah perkotaan, yaltamisunal i'anah min ikhwanihim, mereka mengharapkan bantuan dan pertolongan dari saudara-saudara mereka yang ada di kota. Ini sebabnya, liqillati dzatil yad, karena kurangnya bantuan yang ada pada mereka ketika itu. Mereka meminta bantuan dan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk jangan sampai menyimpan lebih dari tiga hari supaya daging-daging tersebut diberikan kepada saudara-saudaranya yang datang tadi dari Al-Badiyah. Qala wan nasikhu lin nahyi 'anil iddikhar ba'da salasin qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil 'amis tsani kulu waddakhiru al hadis. Dan an-nasikh penghapusnya, penghapus dari larangan untuk menyimpan setelah tiga hari itu adalah ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beliau ucapkan pada tahun yang kedua, tahun yang ke-10 Hijriah dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada, sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi kelaparan dan kekurangan. Nabi SAW mengatakan, kulu waddakhiru, sekarang makanlah dan simpanlah, boleh kalian menyimpan daging-daging hewan kurban kalian. Qala tsaniyan, kemudian yang kedua, at-targhibu fi musa'adatil mankubin min ikhwanihimul musirin wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Wadah yang kedua yaitu tentang at-targhib, dorongan, hasungan, motivasi fi musa'adatil mankubin, untuk menolong orang-orang yang susah dari kalangan saudara-saudaranya, sesama kaum muslimin yang mengalami kesulitan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fi aunil abd, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, ketika seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Ketika kita mengalami kesulitan kemudian kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menolong saudara-saudara kita. Seorang muslim ketika dia menolong saudaranya yang kesulitan, ketika dia membantu saudaranya yang kesusahan, hakikatnya dia akan sedang mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abd. Ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, maka nal abdu fi auni akhi, dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu terus-menerus ada pada seorang hamba, menolongnya, membantunya, memberikan taufik dan hidayah kepadanya selama dia berada di dalam pertolongan kepada saudaranya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari bab yang berkaitan dengan al-muasah fis sanati wal majaah. Adapun yang bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.